Al-Quran di dalam surah Yusuf. Kita akan mendengar sama-sama bagaimana kisah perjalanan Nabi Allah, Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ketampanan yang luar biasa. Ia sangat dicintai oleh ayahnya Nabi Yakub alaihi salam. Suatu ketika Nabi Yusuf alaihi salam bermimpi dan menceritakan mimpinya itu pada sang ayah, Nabi Yakub alaihissalam. Wahai ayah, semalam aku bermimpi bahwa aku melihat ada 11 bintang bersujud ke arahku, ada matahari dan bulan juga bersujud ke arahku. Apa maknanya, wahai ayah? Lalu Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada sang anak, tolong rahasiakan mimpimu ini, wahai anakku Yusuf. Karena apabila saudara-saudaramu mendengar hal ini, tentulah mereka amat benci terhadapmu. Namun ternyata, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang lain mendengar mimpi tersebut. Bertambah tidak sukalah mereka terhadap adik mereka Yusuf. Selain mendengar mimpi itu dan perilaku Yakub alaihissalam, sang ayah yang juga sangat mencintai Nabi Yusuf alaihissalam. Satu ketika, sang kakak-kakaknya berkata kepada sang ayah, wahai ayah, selama ini kamu tidak pernah mengizinkan kami untuk membawa adik kami Yusuf untuk menggembala, untuk pergi dari rumah untuk beberapa saat, untuk beberapa waktu. Maka tentu saja Yusuf akan menjadi orang yang sangat bosan. Bolehkah pada hari ini izinkan kami ayah untuk membawa Yusuf untuk menggembala? Kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Tadinya Nabi Yakub alaihissalam tidak mengizinkan. Namun sang kakak-kakak terus memaksa dengan alasan ingin mengajak Yusuf bermain-main. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam pun mengizinkan dengan catatan Yusuf harus dijaga dengan sebaik mungkin. Pada akhirnya sang kakak-kakak membawa Nabi Yusuf alaihissalam pergi menuju ke padang pasir dengan kata-katanya adalah untuk menggembala. Namun ternyata tidak demikian. Awalnya ketika berada dalam rumah sampai menuju ke tengah perjalanan, sikap kakak-kakaknya sangat baik. Namun ketika sampai di padang tandus, berubahlah sikap mereka terhadap adik mereka Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf yang masih kecil kemudian terkaget-kaget dan berkata kepada kakak-kakaknya, apa yang kalian perbuat terhadapku? Kenapa kalian mendadak kasar kepadaku dan aku ditampar dan aku dipukuli? Apa yang salah dariku? Kata Nabi Yusuf alaihissalam. Sang kakak-kakak berniat untuk membunuh sang adik karena rasa iri yang luar biasa, karena sang ayah Nabi Yakub alaihissalam sangat mencintai Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian salah seorang kakak di antara mereka mengatakan, kita tidak bisa membunuh Yusuf, kasihan anak kecil ini. Bagaimana kalau kita lemparkan saja ke dalam sumur yang sangat dalam, biarkan saja ia sendiri di situ. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah dipukuli habis-habisan oleh sang kakak-kakaknya sendiri pun dilemparkan, diterjunkan langsung masuk ke dalam sumur yang sangat dalam. Sang Nabi Yusuf alaihissalam yang masih kecil ini menangis terseduh-seduh dan mengatakan, wahai kakak, di sumur ini sangat gelap sekali kakak. Jangan biarkan aku di sini, aku sangat takut berada dalam sumur sendirian yang sangat gelap. Tolong keluarkan aku dalam sumur ini kakak. Nabi Yusuf yang masih kecil terus berteriak-teriak memohon pertolongan dari sang kakak. Namun para kakak-kakaknya tertawa terbahak-bahak dan justru melepaskan baju dari Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian dilumuri dengan darah dari serigala. Kemudian Yusuf yang berteriak-berteriak menangis-nangis tidak dihiraukan oleh sang kakak-kakak. Kakak-kakak yang keji dan kejam ini pun langsung pulang ke rumah begitu saja sambil membawa baju Yusuf. Yusuf dibiarkan tidak berpakaian di dalam sumur yang sangat dalam, sumur yang sangat dingin, sumur yang sangat gelap. Sampai di rumah, Nabi Yakub alaihissalam bertanya, mana anakku Yusuf? Apa sang kakak-kakak katakan? Wahai ayah, berakting dengan luar biasa sambil menangis mereka mengatakan, maafkan kami ayah, tadi waktu di padang pasir, di padang gurun, kami tidak sanggup melawan serigala yang hendak melawan, yang hendak menyerang adik kami Yusuf, wahai ayah. Maka Yusuf mati diterkam serigala, lihat ini bajunya ayah yang berlumuran dengan darah ayah. Mereka berakting dengan sangat sempurna, membuat Nabi Yakub alaihissalam tidak bisa berkata-kata lagi karena hampir saja percaya dengan kata-kata sang anak-anaknya. Bagaimana dengan nasib Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sumur? Nabi Yusuf yang dalam kegelapan, gelap gulita dan sangat kedinginan, tiba-tiba ditemukan oleh seorang musafir, beberapa rombongan musafir yang sedang mau mengambil air di dalam sumur tersebut. Mereka mendapatkan ada seorang anak yang sangat tampan dengan wajah yang sangat luar biasa dan tutur kata yang sangat baik. Lalu mereka membawa si anak tampan ini untuk pergi ke Mesir dan dijual dengan harga yang sangat murah sebagai seorang budak. Nabi Yusuf alaihissalam sejak kecil pada akhirnya dibeli oleh seorang menteri kerajaan bernama Al-Aziz. Dan Al-Aziz menghadiahkan budak tampan anak kecil ini kepada istrinya Zulaiha. Waktu terus berjalan, Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat tampan, menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Tiba-tiba perasaan sang ibu angkat Zulaiha berubah. Yusuf bukan menjadi lagi seorang anak kecil yang tampan, tapi menjadi seorang pemuda yang wajahnya bak malaikat bersinar dengan sangat luar biasa. Lalu Zulaiha pada satu ketika membuat suatu rencana jahat pada saat Al-Aziz sedang pergi keluar dari istana. Ia mengunci seluruh pintu dan kemudian memanggil Nabi Yusuf alaihissalam untuk menuju ke kamarnya. Lalu Zulaiha mengatakan, "Wahai Yusuf, hari ini tidak ada orang sama sekali. Kau bisa berbuat apa saja kepadaku." Zulaiha mulai menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf alaihissalam di hadapannya sudah ada wanita cantik. Wanita yang luar biasa kemuliaannya, hampir saja tergoda. Namun Nabi Yusuf alaihissalam ingat kepada Allah bahwa ada Allah yang maha menguasai. Maka Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan maksiat ini. Bagaimana mungkin aku melakukan perbuatan keji itu sementara suamimu adalah orang yang sangat baik terhadapku." Zulaiha terus menggoda dengan gerakannya, dengan kata-katanya. Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pusat pasti dan terus-menerus meminta pertolongan dari Allah. Beliau terus-menerus untuk keluar dari pintu satu dibuka, pintu dua dibuka, pintu tiga buka. Terus-menerus berlari dari kejaran sang Zulaiha, wanita penggoda tersebut. Sampai Zulaiha pada akhirnya menarik baju Nabi Yusuf alaihissalam dari belakang. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam berhasil membuka pintu. Dan di depan pintu ternyata sudah ada sang suami Al-Aziz yang berdiri dengan begitu tegaknya dan berkata, "Sedang apa kalian berdua di ruangan ini?" Zulaiha, si wanita yang pandai berkelit, mengatakan, "Wahai suamiku, ketahuilah bahwa Yusuf ini adalah laki-laki yang senantiasa menggodaku. Kita angkat anak ini tapi dia berbuat keji kepadaku." Dia memfitnah. Zulaiha memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mencoba menjelaskan kepada Al-Aziz, "Tidak, bukan aku yang salah, bukan aku yang salah. Bukan aku, justru Zulaiha, ibu angkatku ini yang senantiasa menggodaku." Lalu mereka pun saling bertukar pendapat dan mengatakan, Bukan aku yang salah," kata Zulaiha pada Al-Aziz. Pada akhirnya seorang penengah keluarga mengatakan, "Wahai menteri kerajaan Al-Aziz, lihat saja siapa yang bajunya sobek di depan atau di belakang. Kalau baju Yusuf sobek di belakang, artinya Zulaiha yang menarik dan Zulaiha yang menggoda. Tapi kalau bajunya Yusuf sobek di depan, artinya Yusuf yang menggoda Zulaiha. Dan ternyata baju yang sobek adalah di bagian belakang. Maka pucat pastilah wajah Zulaiha. Tanpa berkata-kata lagi, Al-Aziz mengatakan, "Wahai istriku, banyak-banyaklah kau bertobat kepada Tuhan karena perbuatanmu yang luar biasa memalukan keluarga ini." Zulaiha pada akhirnya menjadi malu dan kemudian mengurung diri terus-menerus karena perbuatannya yang amat memalukan. Kejadian tersebut disembunyikan oleh keluarga kerajaan. Namun toh pada akhirnya berita tersebut keluar dan tersebar ke seluruh penduduk Mesir. Orang-orang saling bergunjing, "Alangkah buruknya perilaku Zulaiha. Katanya wanita mulia tapi menggoda anak angkatnya sendiri. Alangkah hinanya perbuatan Zulaiha." Dan Zulaiha tidak menerima kalimat-kalimat tersebut. Ia mengundang seluruh wanita-wanita yang berada di Mesir, wanita-wanita mulia di Mesir, untuk datang ke istananya dan menyaksikan langsung betapa tampannya wajah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka diberikan sebilah pisau dan buah-buahan. Dan kemudian Nabi Yusuf alaihissalam terus berjalan di antara mereka. Mereka memotong buah tersebut sambil terus terkesima dengan wajah indah dari Nabi Yusuf alaihissalam sampai mereka tidak sadarkan diri bahwa tangan mereka telah berdarah-darah. Tapi Yusuf alaihissalam kembali disembunyikan Zulaikha di dalam istana, dan kemudian mereka mulai mengatakan, ya Tuhanku, ada apa dengan tanganku ini? Sakit sekali tanganku ini. Mereka baru menyadari bahwa tangan-tangan mereka mereka potong karena mereka begitu terkesima dengan wajah indah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaikha mengatakan, lihat, kalian sendiri pun terpesona dengan Nabi Yusuf, dengan Yusuf, apalagi aku yang setiap hari berdampingan dan melihat wajahnya seperti itu. Kalian saja yang baru pertama kali melihat seperti ini, kalian bagaimana bisa tahu bagaimana perasaanku yang luar biasa cintaku terhadap Yusuf? Kemudian seluruh wanita yang berada di Mesir pada akhirnya berlomba-lomba mendapatkan cinta dari Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka begitu terpesona, tidak pernah melihat wajah setampan itu, wajah sebercahaya itu. Sampai-sampai Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah dan mengatakan, wahai Allah, aku lebih menyukai penjara dibanding dengan wanita-wanita yang senantiasa menggodaku itu. Wahai Allah, selamatkan aku dari fitnah ini, wahai Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mendengar doa dari Nabi Yusuf alaihissalam. Al-Aziz tidak bisa lagi membendung gosip-gosip yang berada di Mesir dan harus menyelamatkan para wanita-wanita ini dari rasa cinta terhadap Yusuf yang berlebih-lebihan. Maka Nabi Yusuf alaihissalam dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Nabi Yusuf alaihissalam mulai berdakwah. Dan ada dua orang yang bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, wahai Yusuf, ketahuilah bahwa aku dulu adalah seorang pemberi minum, pemberi khamar kepada raja. Maka aku bermimpi seperti ini, bahwa aku memberikan minum lagi kepada raja. Apa maksudnya, wahai Nabi Yusuf? Dan orang kedua mengatakan, wahai Nabi Yusuf, dulunya aku adalah pemberi makanan bagi raja. Aku bermimpi bahwa di dalam mimpiku itu aku membawa makanan di atas kepalaku, lalu burung gagak mematuk-matuk di atas kepalaku. Apa itu maknanya, wahai Nabi Yusuf? Maka Nabi Yusuf mampu mentakwilkan mimpi secara baik. Ia mengatakan, wahai orang pembawa minuman, sesungguhnya engkau akan dibebaskan. Dan wahai pembawa makanan, sesungguhnya engkau terbukti kesalahanmu. Maka engkau dikeluarkan, lalu engkau disalib. Dan kemudian banyak burung-burung gagak yang akan mematuk-matuk kepalamu. Mimpi yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf AS terbukti benar adanya. Nabi Yusuf AS berkata kepada si pembawa khamar, tolong katakan kepada raja bahwa aku tidak bersalah setelah engkau keluar nanti. Aku sama sekali tidak punya salah apa-apa, namun aku dijebloskan ke dalam penjara ini. Sampai suatu ketika, raja bermimpi. Di dalam mimpinya ia melihat ada tujuh ekor lembu yang memakan tujuh ekor lembu yang gendut. Tujuh ekor sapi yang kurus memakan tujuh ekor sapi yang gendut. Ada tujuh butir gandum yang kering dan tujuh butir gandum yang subur. Apa maknanya? Seluruh orang yang berada dalam kerajaan serta masyarakat mencoba untuk mentakwilkan mimpi itu. Namun tidak ada satu orang pun yang berhasil untuk menerjemahkan mimpi dari seorang raja. Lalu sang pembawa minuman ini berkata, aku teringat wahai raja, di penjara sesungguhnya ada orang yang berhasil, yang sangat mampu untuk menceritakan mimpi. Maka dia adalah Yusuf. Mungkin Yusuf bisa menceritakan apa makna dari mimpimu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam pun mencoba untuk menerjemahkan mimpi dari raja dan mengatakan, wahai raja, di Mesir ini 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa panceklik. 7 tahun masa subur, rakyat Mesir harus benar-benar bisa mengambil makanan, menyimpan makanan dengan sebaik-baiknya. Karena pada saat itu, 7 tahun berikutnya, semua keadaan menjadi sulit. Maka, apa yang diterjemahkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ternyata benar. Maka Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi bendahara kerajaan. Lalu bagaimana yang terjadi dengan saudara-saudara Nabi Yusuf di Palestina? Mereka pun kekurangan makanan dan ada namanya musim kering. Mereka kembali ke Mesir karena mereka mendengar di Mesir ada seorang bendahara yang sangat baik yang mau memberikan makanan kepada mereka. Lalu mereka datang ke Mesir sambil menjual emas-emas mereka. Mereka tidak tahu bahwa itu Nabi Yusuf alaihissalam. Maka di akhir cerita, Nabi Yusuf alaihissalam pun berkata kepada mereka, bawa ayah kalian kemari, bawa Bunyamin adik kalian yang paling bungsu kemari, maka aku akan memberikan banyak sekali makanan kepada kalian. Lalu mereka pun pada akhirnya membawa seluruh keluarga mereka untuk menuju ke Mesir. Dan Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, akulah Yusuf yang dulu pernah kalian caci maki, yang dulu pernah kalian pukuli, yang dulu pernah kalian buang di dalam sumur. Akulah adik kalian sendiri dengan bercucuran air mata. Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan bahwa dirinya adalah Yusuf kecil dulu yang dicaci maki, yang dihina, yang dipukuli. Namun sekarang ia sudah menjadi pembesar yang luar biasa di Mesir. Kakak-kakaknya merasa bersalah dan menangis di hadapan Yusuf memohon ampun atas perbuatan mereka. Namun lihatlah, Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang yang baik dan lembut hatinya. Mereka memaafkan, Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan kakak-kakaknya, dan mereka hidup bahagia di Mesir. Itulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita. Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki. Justru sebaliknya, bagaimana sikap Nabi Yusuf? Punya kelebihan, namun ia senantiasa memaafkan perilaku-perilaku orang yang pernah keji terhadapnya. Mudah-mudahan kita bisa menteladani kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam.